bersama dengan Delta, juga bersama dengan Zahra Multimedia. Yuk, tetap bersama AS Berkasa, si goyang nete nete awate sir antubopo dan Tasha Rosmala. Titip cinta spesial buat semua. Yang di belakang juga ibu-ibu.